Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya ini kuliah di, kalau takut datang langsung diusir bapaknya, ajaklah tokoh masyarakat nenek mama, ajak Dr. Mustafa Umar, takkan diusirnya. Habis itu bak, kalau udah begitu kata dia balik aja. Lah, tapi sayangnya itu hanya dalam impian semata. Zul Hendri Rais, the best. Itulah, insyaAllah. Kapan batas waktu sholat duha Pak Ustaz? 15-10 menit menjelang azan zuhur. Sekarang zuhur jam 12.26, berarti 12.15 stop. Waktu tergelincir matahari, dua tanduk setan. Matahari, ini matahari bulat, datang setan bertanduk. Ini matahari terbit, bulat, datang setan menghampiri. Tiga kali dia datang menghampiri. Pertama pagi, yang kedua siang, yang ketiga ba'da asar, waktu terlarang. Makanya ini degam lambang setan. Saya melihat di Instagram bahwa ada ustaz-ustaz yang menyatakan Nabi melarang orang menarik pajak dan bea cukai. Apa betul Pak Ustaz? Pajak dan cukai ketika zaman Nabi, orang Romawi, orang Persia, yang pajak dan cukainya itu digunakan untuk khamar, untuk riba, untuk dosa, untuk raja-raja upeti, pencekik. Adapun negeri itu miskin, susah, dikutipnya pajak untuk pembangunan jembatan, untuk sekolah, untuk masjid, untuk gaji imam. Misalnya negara itu miskin, susah, boleh. Tapi negeri Indonesia kaya. Minyak paling berkualitas di dunia, standarnya minyak mana? Minyak Minas. Saya dibawa ke dalam pabrik minyak, Pak Ustaz Somad, ini minyak yang asli, berubah menjadi gas, menjadi Pertamax, menjadi Pertalite, menjadi premium, menjadi habis. Ujung yang bertumpuk hitam itu Pak Ustaz, itu yang hitam itu dibawa ke Jepang jadi fiber. Mobil-mobil dalam hitam-hitam itu, makanya jangan kalau panas terik, jangan langsung hidupkan AC, buka dulu. Karena ada pengaruh kimia-kimia keluar, jangan hirup jadi kanker segala macam. Tak ada sampahnya di negeri. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Bayangkan itu. Jadi mestinya kita tak perlu bayar pajak. Mengapa Makkah disebut tanah haram? Haram diambil dari kata hurmah. Hurmah artinya mulia. Minal masjidil haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Kamput haram, kamput mulia. Kamput haram, karena kalau diminum menghilangkan kemuliaan. Tanah haram, tanah yang mulia. Jangan bunuh membunuh. Di sini haram membunuh, di sana lebih haram. Tak boleh bunuh, tak boleh berburu. Berapa meter panjang tanah haram itu Pak Ustaz? Naik mobil dari Mekah terus sampai ke tempat namanya Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km. Nanti kalau pergi umrah, minta sampaikan ke batas haram Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km for Muslim only. Non Muslim tak boleh masuk. Di Jeddah non Muslim boleh, tapi di tanah haram tak boleh. Itu batasnya sudah ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara ampuh mengajak teman-teman sholat berjamaah di sekolah? Oh, sekolah paling ampuh. Pakai apa? Kepala sekolah. Siapa yang tak sholat tak naik kelas. Yang payah itu di lingkungan kita. Kalau di sekolah mudah, kompak dengan wali kelasnya. Yang jadi masalah itu kepala sekolah, itu tak mau sembahyang. Itu baru jadi masalah. Ustaz, apa hukumnya membayar utang pakai duit haram? Misalnya dari hasil penjualan miras. Bapak pinjam duit saya, Ustaz Somad pinjam duit 1 juta. Iya. Ketika bapak bayar duit ke saya tak perlu tanya, duitnya dari mana? Apakah jual babi? Apakah pakai tuyul? Apakah pakai mbak yul? Apakah pakai setan? Yang penting hasilnya. Sama macam saya jual semen. Saya jual semen, 1 sak sekian. Tiba-tiba datang pembeli. Saya tak perlu tanya pembeli, kau mau beli semen? Iya, duit kau ini dari mana? Yang penting barang yang saya jual ini hak halal. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya jual khamar, walaupun yang beli itu duitnya halal, jadi haram. Yang ditengok bukan sumber dari dia, tapi barang yang kita jual. Ustaz, apa hukumnya ditraktir makan oleh teman yang bekerja di bank riba? Jangan mau. Kalau sudah tahu dia kerja di bank, diajaknya kita, jangan mau kita makan. Alah Ustaz Somad, kami tengok jadwal Ustaz ceramah habis itu, duitnya tak saya makan. Terus saya kasih ke fakir miskin. Serius nih Ustaz, serius. Ini masukkan kamplok, kumpul banyak-banyak-banyak. Nanti pas mau dekat puasa, saya bagikan ke fakir miskin. Terakhir Ustaz, bagaimana sebaiknya menasihati orang tua yang masih pakai tangkal-tangkal anak kecil? Mereka menganggap ini sudah dari nenek moyang ini, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Aisyah membuka bantal, bantal anak kecil, ditengoknya di bawah tuh ada pisau silet, mus. Ditariknya pisau silet, dicampakkannya, marah dia. Aisyah, kenapa engkau marah? Nah, Rasulullah SAW, Nabi melarang. Jadi rupanya orang jahiliyah zaman Nabi dulu meyakini kalau diletakkan pisau silet di bawah bantal, jin takut. Jin tak takut dengan itu. Jin takut dengan bacaan Quran, ayat kursi, maksurat. Letakkan tulisan gantung. Letakkan ke air, minumkan. Bacaan-bacaan MP3 Al-Quran. Kata orang Cina, jin takut sama mercun. Sekarang tak takut dia lagi. Barakallahu Ustaz, semoga kita termasuk orang yang penuntut ilmu. Amin ya bal amin. Kita tak heran lagi dengan kondisi umat di Indonesia. Bagaimana cara musuh Islam ingin menghancurkan umat ini? Baik peristiwa sampai perang dunia maya, sosmed. Saya pernah dengarkan salah satu ustaz kita tak boleh demo menyampaikan aspirasi bal umum karena tak ada tuntutan dari Rasul. Bagaimana sikap kita di negeri demokrasi ini? Dia kata dia demo tak boleh, tapi dia menerima pemimpin hasil demokrasi. Ini namanya ibnu demokrasi setengah masa. Demo tak boleh, tapi pemerintah hasil demokrasi dia terima. Ini namanya orang pisau tumpulnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Tajamnya kemana? Ke kaki celana, ke jenggot, ke kunut subuh. Orang diam. Orang sudah berjuang mati-matian, orang sudah berjalan dari Ciamis sana, dia tetap juga membahas itu. Saya takutnya orang Ciamis itu mengamuk nanti masukkannya ke dalam sungai baru tahu. Kita tahu kondisi umat di Aleppo, wanita diperkosa, disiksa, dibawa, kemudian ada sebagian wanita bunuh diri demi menjaga kehormatan. Apa hukuman pandangan Islam wanita di Aleppo dan pandangan Islam? Wanita tidak boleh bunuh diri hanya karena takut diperkosa. Dia berdoa kepada Allah, bisa jadi mukjizat datang, bisa jadi Allah berikan pertolongan banyak. Tapi bahwa dia bunuh diri gara-gara itu, diambilnya pisau bunuh diri, na'uzubillah, tak boleh, haram, ulama mengharamkan. Apa dalilnya kita berkiblat ke Ka'bah? Fawalli wajhaka syatral masjidil, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat Quran. Dalil hadisnya Pak Ustaz, Nabi tak pernah sholat menghadap ke yang lain. Nabi sholat menghadap ke Masjidil Haram sampai meninggal dunia. Apa hukumnya orang yang tak berkiblat ke Ka'bah? Kemana dia berkiblat? Ke Sungai Gangga, Hindu dia. Ke Santa Maria, Katolik dia. Ke Yesus Kristus, Kristen Protestan dia. Ke Basinoda, Koptik dia. Dia berpendapat bahwa kiblat ke matahari tenggelam. Entah berapa derajat, saya tak mau menanyakan. Oh, matahari tenggelam agak ke kanan sikit. Begitu, dia potong ini. Orang-orang tua kita dulu begitu. Makcik, numpang sembahyang sama makcik. Ya, ya, mana kiblat nih makcik? Arah ke matahari tenggelam agak ke kanan sikit. Kalau kita berkiblat pada Ka'bah, tak mungkin posisi dalam masjid berubah-ubah. Karena masjid dan Ka'bah setanah, tak akan ada pergeseran. Tapi kalau berpedoman dengan matahari, memang ada pergeseran. Iya. Makanya kalau mau mengukur kiblat masjid, undanglah lembaga hisab dan ru'yah, LBH, Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah yang ada di Kementerian Agama Provinsi. Musyawarah. Jangan datang ke masjid sendirian, bawa Google kiblat langsung pancang. Oh, ini semua masuk neraka semua. Aku yang betul. Berkelahi orang di masjid nanti. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, siapa yang beriman kepada Allah hari kemudian, maka dia tidak. Siapakah Sabi'in itu Pak Ustaz? Sabi'in orang yang menyembah malaikat. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabi'in man amana billahi wal akhir fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sabi'in, mereka menyembah malaikat. Satu pendapat mengatakan menyembah bintang-bintang. Apakah air liur anak di bawah 2 tahun najis Pak Ustaz? Tak najis. Air liur anak di bawah 2 tahun, air kencingnya pun tak najis. Air kencing anak laki-laki di bawah 2 tahun dengan syarat dia belum makan apa-apa, hanya ASI, air susu ibunya. Maka kalau dia kencing tak perlu disiram, kering pakai peci air saja. Anak laki-laki, kalau anak perempuan dibasuh. Anak laki-laki, tapi jangan syarat dia baru minum ASI saja. Kalau dia sudah makan rendang jengkol lah, itu lain cerita. Kenapa alkohol haram Pak Ustaz? Kalau haram parfum beralkohol tak boleh dipakai sholat. Ya haram. Kenapa alkohol haram? Ya ayyuhalladzina amanu wa ayyuhal beriman, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, mengundi nasib, menyembeli kambing untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis. Allah yang mengatakan najis. Min amalis syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Ustaz pakai parfum, pakai alkohol? Enggak. Pakai parfum apa? Parfum colek. Begitu selesai kuning, rupanya yang melekat dia apa, tak bisa hilang. Makanya hati-hati parfum colek. Karena ada yang dari getah kayu melekat di pakaian. Apakah boleh kita ziarah kubur Pak Ustaz? Kuntu, dulu kularang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahlah kalian ke kubur. Kalau ziarah kubur gimana adabnya Pak Ustaz? Begitu sampai ke kubur ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustaqirin nasallahu wa lana wa lakumul afiyah. Disebutkan dalam At-Tazkirah Imam Qurtubi, bacakan di situ qul huwallahu, qul falaq, qul binas, al-Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum Abdul Somad ustaz kami ya Allah, al-Fatihah. Sampai insyaallah. Kalau tak sampai, siapa yang bilang tak sampai? Nanti saya bacakan. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Sama seperti maulid Nabi, hadis larangan bahwa zaman Nabi sahabat Nabi'in dan tabi'in tidak melakukannya. Kalau tak dilakukan Nabi, berarti masuk neraka. Di Makkah, orang kalau malam bulan Ramadan, di ujung Ramadan, baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Di Makkah, di Madinah, Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, baca doa khatam Quran. Tunjukkan saya hadis mana Nabi pernah baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Mana? Kalau itu yang jadikan dalil. Kalau tak dibuat Nabi, masuk neraka. Masuk neraka semua orang Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Membaca doa khatam Quran di dalam sholat tarawih. Bukan di luar sholat, di dalam sholat tarawih dia baca doa khatam Quran. Ini tak bisa dalil. Kalau tidak dibuat Nabi, banyak perbuatan yang tak dibuat Nabi, dilakukan sahabat Nabi. Apa ada dalam Islam istilah acara 4 bulan, 7 bulan? Tak ada. 4 bulan, kenduri. 7 bulan, sampean Arab lu ngonang di Arab ngulung 7 bulanan. Lalu apa maknanya itu? Syukur dia. Dia bersyukur anaknya itu dalam. Lalu dia bersyukur berdoa kepada Allah SWT. Dia tak masalah. Dia bersyukur, minta jauhkan dari musibah. Pak Ustaz nanti datang berdoa supaya anak ini mudah kelahirannya. Yang jadi masalah itu disuruhnya orang baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Tiba-tiba begitu lahir hitam pesek. Jadi masalah. Berdoa kapan saja, berdoa siang malam petang. Wa inni u'idzu habika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau supaya anakku ini jangan sampai diganggu setan. Itu doanya perempuan namanya Hannah. Hannah itu melahirkan anak perempuan namanya Maryam. Maryam melahirkan anak namanya Isa. Berdoa dia supaya anak jangan diganggu setan. Pak Ustaz, apa hukum azan 2 kali saat sholat subuh? Azan itu 2 kali. Azannya Abdullah bin Umi Maktum sekali, azannya Bilal sekali. Azan 2 kali. Waktunya sejam sebelum azan. Sekarang azan kita jam berapa? Jam 5. Jam 4 azan sekali. Jam 4 sekali, jam 5 sekali. Apa hukumnya? Sunnah. Tapi di tempat kita tak umum. Di Masjid Islamic Center Bangkinang azan 2 kali. Di Pekanbaru yang azan 2 kali ni mana? Ah, tak kuat 2 kali. Bagus. Untuk membangunkan orang, siap-siap. Lampu kuning itu. Lampu kuning. Azan solat Jumat, Pak Ustaz. Solat Jumat azan 2 kali. Makkah 2 kali. Madinah 2 kali. Sejak kapan itu? Pada masa Utsman bin Affan. Karena kalau dibuat sekali, orang belum ramai ke masjid. Dibuat dua kali. Ustaz, sebenarnya apakah sholat di masjid yang dimana dalam lingkungannya terdapat kubur? Tak boleh, Pak Ustaz. Yang tak boleh itu, ini kubur. Kubur siapa nih? Kubur Abdul Somad. Tiba-tiba di bulldozer, diratakan kubur Abdul Somad tadi, didirikan masjid di atas. Masjid apa namanya? Masjid Somadiyah. Haram hukumnya sholat. Di bawah masjid ini ada tak kubur nih? Kalau ada kubur di bawah masjid ini, mesti dibongkar, diangkat jenazahnya. Tak boleh kita sholat di sini. Adapun di samping, di depan, di belakang, di atas, mana ada pula kubur di atas? Jadi Nabi melarang la'anallahu al-yahudi wan-nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Karena mereka merubah kubur jadi masjid. Bukan di masjid yang ada kubur. Dipahami dengan baik. Sudah saya bahas tuntas dalam buku 37 masalah populer. Sudah saya beli bukunya Pak Ustaz. Kenapa tak baca? Masih bersampul plastik lagi Pak Ustaz. Jika ada dalil yang memuliskan dan ada yang tidak membolehkan, maka mana yang diambil dipilih? Yang melarang mana? Pemahamannya itu yang keliru. Bukan hadisnya. Hadisnya sahih. Pemahamannya, Nabi mengatakan kalau masjid itu ada kubur di bawahnya, kubur itu kalian robah jadi masjid baru, tak boleh. Jangan dibenturkan. Kamu ikut hadis apa ikut ulama? Hadisnya satu. Pemahamannya itu yang mesti diluruskan. Samping kubur, depan kubur, depan kubur. Kalau tak boleh sholat ada kubur, maka batallah semua orang yang sholat di Masjid Nabawi. Itu dalam itu kubur. Itu kan kubur Nabi, enggak apa-apa. Memangnya kubur Nabi situ, tiga kubur. Kubur Nabi, Abu Bakar, kubur Umar, tiga kubur situ. Ustaz, kalau mau nanya, di beberapa masjid ada yang memakai qobliyah maghrib, qobliyah Jumat. Ada apa dasar qobliyah maghrib? Qobliyah maghrib sudah saya bahas dalam buku 77 tanya jawab sholat. Qobliyah Jumat sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Ada dalilnya, laksanakanlah. Hanya saja qobliyah maghrib ini kalau dilaksanakan, banyak waktu terambil. Karena ketika mau iqamat, tak jadi iqamat. Kenapa? Pak RT terlambat. Pas mau iqamat, tak jadi. Pak RW pula. Pas mau iqamat, tak jadi. Akhirnya habis waktu. Maka win-win-win solution, jalan tengah. 5 menit setelah azan, iqamat. Siapa mau terlambat, tak peduli. Pokoknya iqamat. Yang kedua, mana yang lebih abdal? Solat di masjid atau di musholla? Masjid sama musholla, bodoh, sami mawon. Sama. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Kalau tak ada sholat Jumatnya namanya masjid saja, enggak pakai jami'. Jadi musola, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, iya masjid. Boleh sholat, sholat tarawih, boleh iktikaf di dalam dan tetap pahala 27 derajat. Kalau masuk ke dalam tetap tahiyatul masjid. Pak Ustadz, kemarin saya dengar di radio bahwa azan tidak dikumandangkan di selain waktunya. Azan dikumandangkan di luar kedua kecuali anak yang belajar azan termasuk bid'ah. Contoh azan saat ruqyah, azan mayit dalam kubur, azan saat anak lahir. Kalau baca kitab jangan baca satu saja. Kalau baca jangan satu mazhab saja. Wa yusannal azanu li ghairi shalah. Dianjurkan azan di luar salat menurut mazhab Syafi'i. Azan ketika ada orang kerasukan. Ada orang kerasukan setan, azan. Dalilnya mana? Qiyas. Karena ketika azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata anjing, menengok setan lari. Makanya diazankan dia. Ketika musafir mau berangkat, ketika jenazah mau dikuburkan, dikiaskan kemana? Kalau lahirnya diazankan, matinya pun diazankan. Buka kitab mazhab Syafi'i. Pak Ustaz, apa beda dalil dan hadis? Bagaimana mengetahui dalil palsu dan hadis palsu? Kalau beli buku, jangan beli buku kalau tidak ada HR Bukhari, HR Muslim. Ini HR sopo iki? Ini HR siapa? HR hadis riwayat siapa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Musnad Thayalisi, Muwatta Malik. Kalau tak ada riwayatnya, jangan beli buku itu. Tapi beli buku kan sekarang disampul pakai plastik, Pak Ustaz. Sobek plastiknya, tengok intip-intip. Ya, kata. Pas mau keluar ditarik, rupanya pakai CCTV. Ustaz, apakah kita boleh berpartisipasi dalam sistem yang belum menerapkan syariat Islam secara kafah? Kalau iya, apa dasarnya Pak Ustaz? Syekh Atiyah, Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, ketika Anda mencoblos kertas, Anda sedang bersaksi, saya Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak menjadi wali kota saya 5 tahun ke depan. Gunakan telinga, gunakan mata, dengar maklumat baik-baik, tengok informasi betul-betul, pikir, renung, istikharah, coblos. Karena kalau kita tidak memilih, pilihannya tinggal cuma dua, setan sama iblis. Pilihlah setan supaya iblis tak naik. Karena kalau tidak, iblis naik, hancur. Saya pernah mendengar tausiah Habib Rizik tentang iluminasi, gerakan membangkitkan tradisi. Mohon penjelasan konkretnya Pak Ustaz. Kalau udah Habib Rizik ceramah selesai itu dah. Iluminasi, syukran, makasih. Illuminati adalah gerakan Yahudi internasional yang akan mengembalikan kerajaan Yahudi lama. Garis bawah, garis atas, bintang tengah. Garis bawah Sungai Efrat, garis atas Sungai Nil. Dia mau muat Great Israelian, kerajaan Israel Raya dari Afrika sampai Asia. Maka semua program-program simbol mata satu setan. Maka semuanya simbol mata satu. Oleh sebab itu Illuminati sudah masuk ke dunia artis, ke dunia pejabat, ke dunia perdukunan, ke dunia macam-macam. Maka jangan sampai kita terjebak. Ini agenda internasional. Walan tardo angkal Yahudu, orang Yahudi tak akan kena puas dengan kalian. Di tempat saya ada wirid Yasin dari rumah ke rumah dan ada makanannya. Semenjak saya ikut pengajian, saya mengetahui hukumnya tak boleh karena masa Rasulullah tak ada. Bagaimana menurut Ustaz Somad? Baca Yasin apa hukumnya Pak Ustaz? Yasin itu Quran apa tak Quran? Kalau tak boleh baca Yasin, keluarkan Yasin itu dari Quran. Balik dari sini gunting. Nanti pas baca Quran, kok enggak kau baca Yasin? Udah lama aku uang baca Yasin. Di mana letak tak boleh? Tak boleh baca Yasin malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin setiap malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia diampuni Allah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, tiap malam baca Yasin. Kenapa kau baca malam Jumat? Aku tak sanggup tiap malam, maka aku pilih Sayyidul Ayyam malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati ajalah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dibaca bersama-sama? Kata Ibnu Taimiyah, baca Yasin, baca Quran sama-sama itu, kata dia, la ba'sabih, boleh, tak masalah. Tapi kalau bacaannya tak bagus, kata Imam Al-Buhuti, makruh. Bagi yang baca Yasin, bacaannya tak betul, dia tak tahu salah tak salah, karena ramai-ramai, berhenti. Belajar tajwid baik. Nanti setelah bacaannya sama, baru baca sama-sama. Karena dia tak tahu. Mengaturnya'un fayakun. Apakah Ustaz tahu mengenai penyakit ain? Apa sebabnya? Ain sebabnya adalah hasad, benci. Ketika saya benci nengok bapak mobilnya bagus, saya tengok lama-lama, lalu kemudian ain. Al-ain hak. Penyakit ain itu hak. Dari mana? Benci datang dari hati. Dari hati-hati, setan datang mengabulkan keinginan kejahatan. Maka dia datang. Maka orang yang kena penyakit ain ini, diruqyah. Kemana pergi ruqyah? Masjid Al-Falah, lantai bawah. Rumah sehat Ustaz Saifullah. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ada ruqyah di situ. Ustaz, apa maksud hadis Rasulullah tentang 73 golongan? Yahudi terpecah 71, Nasrani terpecah 72, umat Islam 73. Setelah dihitung Ibnu Taimiyah, ternyata bukan angka nominal, karena Nasrani lebih banyak daripada 72. Lalu apa maknanya? Yahudi banyak, Nasrani banyak, Islam lebih banyak. Yang selamat itu siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikut aku dan sahabatku. Apakah kita ini masuk? Ya. Nabi solat, kita solat. Sahabat solat, kita solat. Sahabat ke masjid, kita ke masjid. Kita jaga silaturahim kita. Maka kita mesti yakin bahwa kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ma'ana'in alaihi wa ashabi. Lalu yang tak ikut kelompok itu siapa? Orang yang pejam mata solat eling. Nikah kontrak. Bapak semua ikut Nabi. Karena Nabi menganjurkan nikah ada rukun syarat. Dia enggak, aku nikahi engkau dengan mahar 50 ribu sampai jam 5 sore nanti tunai. Dipersaksikan oleh malaikat Israfil, Israel, malaikat Jibril. Tak, bukan ikutan. Enggak betul. Doakan saya Ustaz di hadapan para jamaah ini agar bisa istiqomah dan kokoh. Nanti di akhir kita berdoa sama-sama. Jangan, bukan antum aja, saya pun minta doa juga. Apa doa dan selawat agar bisa menunaikan ibadah haji Pak Ustaz? Minta doa kepada Allah. Salat 2 rakaat, ya Allah, berikan aku rezeki yang halal. Minta haji, nanti kita doa. Minta istiqomah, minta haji. Minta nikah. Yang banyak anak-anak muda, cuman malu dia nyebut. Doakan saya untuk bersama jamaah agar bisa bermanfaat untuk kedua orang tua, insyaallah. Minta istiqomah, minta haji, bermanfaat kedua orang tua. Nanti kita doa. Apakah seorang menjadi imam dalam sholat harus mengetahui maksud makna arti dari seluruh bacaannya secara umum saja? Karena kalau dia mesti menghafal satu-satu, baca ujung hilang pangkal, baca pangkal hilang ujung. Baca ujung hilang pangkal, baca pangkal hilang ujung. Mati lampu hilang semuanya. Oleh sebab itu dia paling tidak paham secara umum. Alakumutakasur. Kamu dilalaikan oleh berbangga-bangga. Hatta zurtumul maqabir. Sampai ke masuk kubur. Selesai sholat ditanya orang, paham kau tadi ayat itu? Paham. Coba terjemahkan. Aku terjemahkan tak bisa, tapi paham-paham. Apakah sama antara sholat fajar dengan sholat qabliyah subuh? Sama, podo, sami mawon. Usolli sunnata subuhi raka'ataini qabliyatan. Usolli sunnata subuhi. Usolli sunnata al-fajri. Sama. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Sudah saya bahas dalam buku 77 tanya jawab salat. Waktunya ba'dal azan. Setelah azan. Ayatnya kuliyakul kafirun pertama, rakaat kedua kul wallahu ahad. Kenapa dalam Quran dan hadis hanya menjelaskan masalah matahari, bulan, langit, bumi, sementara planet-planet yang lain tidak? Planet yang lain tidak. Nanti kalau saya bacakan, ya inni arafil, ya inni araitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat 11 bintang, 11 planet. Itu planet-planet lain. Mimpi siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Inni raaitu ahada asyara kaukaba. Waqafnya Ka'bah, jangan dibaca. Inni asyara kaukaba wasyamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Itu cerita tentang planet-planet. Siapa bilang tak ada? Tapi disebutkan secara global, umum. Taklah pula disebutkan yang Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Apa hukumnya mengambil keuntungan dari meminjamkan uang walaupun sekecil apapun? Riba, haram, haram, haram. Apa hukumnya mengambil fasilitas masjid seperti air dibawa pulang untuk berjualan? Masjid punya Allah. Allah berikan kepada umat. Masjid ini milik umat. Siapa yang mengambil air masjid, minta izinnya kepada seluruh umat. Kalau tidak, nanti dia minta izin padang mahsyar. Dicarinya semua bapak ibu di padang mahsyar. Berkumpul di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah kita jumpa. Di padang mahsyar. Ittaqul zulma, janganlah kamu berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Kalau kau makan harta saudaramu, kau akan membayar kezaliman itu di hari kiamat nanti. Apa sanksi hukum amanah dari orang tua yang telah meninggal disampaikan secara lisan, tapi amanah tersebut tidak terlaksana? Wasiat wajib ditunaikan. Ini tak disebutkannya wasiat apa. Yang wajib ditunaikan wasiat harta. Hartaku ini kebun sawit 2 hektar, tolong kau bangunkan musola. Wajib. Tapi ada wasiat yang haram. Kalau aku mati nanti tolong kuburkan aku di tempat lahirku. Itu di mana lahirnya? Papua. Oh, berapa ongkos ke Papua? Kalau aku mati nanti tolong makamkan di tepi sungai Siak di bawah pohon rindang angin sepoi-sepoi. Ya, itu tak mesti dilaksanakan. Apakah hukum seorang wanita yang sedang menstruasi masuk ke dalam masjid? Tak boleh, haram. Buka al-fiqhul islami wa adillatuh. Perempuan yang sedang halangan tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh masuk masjid. Kalau dia mau dengar pengajian di mana? Emperan. Itu maka dibuat emperan. Emperan itu untuk perempuan yang sedang haid. Mohon maaf bapak yang sedang duduk emperan. Apa hukumnya bagi seorang laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat tapi sholat 5 waktu tak dikerjakannya? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jiharo, kafirlah dia secara sengaja. kafirlah dia secara nyata. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan tanpa ada uzur syar'i, tinggalkannya sholat Jumat 3 kali. Man taraka sholatul Jumu'ati salasa marratin tahawunan, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, taba Allahu ala qalbih, Allah mengunci hatinya. Bolehkah ketika khatib berkhutbah sementara ada jamaah berbicara? Idza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallama ahadukum, jangan kalian bicara. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan ke teman di sebelahmu, shh, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan sia. Wa man lagha fala jum'atala, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tiada jumatlah baginya. Man laibal hasa faqad lagha, siapa yang main-main batu maka dia sudah sia-sia. Dulu masjid tak ada karpetnya, lantainya pasir, datang sahabat main-main batu. Man laibal hasa faqad lagha, siapa yang main-main batu. Sekarang tak ada batu dulu. Faqad lagha, sia-sia dia. Tak boleh, jangan main-main batu. Apa hukumnya makan daging akikah bagi orang tua yang mengakikahkan anaknya? Boleh. Makannya sikit, jangan sikit-sikit makan. Ustaz, waktu anak Ustaz akikah kemarin, siapa Ustaz undang? Tetangga keliling. Tetangga, anak yatim, fakir miskin, masak, kirimkan. Jangan jadikan sebagai pesta, sebagai walimah. Karena itu sedekah, syukur anak sudah lahir. Jangan mengambil keuntungan di air keruh. Apakah haram bagi orang tua yang menerima sumbangan dari anak orang lain dalam acara akikah? Itulah kenapa bapak ibu tak saya undang waktu akikah anak saya kemarin. Karena kalau saya undang pasti kalian ngasih duit. Maka saya undang ke tetangga sebelah. Makan kita di makan, makan, makan, ayo makan, makan, makan, makan. Takut pula mereka makan karena ustaz ngomongnya begitu. Makan, Pak. Makan. Apakah boleh seorang anak mengakikahkan orang tuanya sendiri? Boleh, hukumnya sedekah. Orang tua itu mengakikahkan kita. Sekarang duit saya banyak, Pak Ustaz. Orang tua saya tahu saya tak berakikah. Sekarang saya akikahkan. Apa? Terhitung sedekah, pahalanya sampai. Bagaimana hukumnya wanita sholat tanpa mukena, hanya menggunakan gamis saja? Kalau tertutup auratnya sah, kalau tak tertutup batal. Gamisnya panjang, ininya sampai kemari, tertutup. Bawa pakai kaos kaki, tak sempit. Sama macam mukena. Mukena itu hanya ada di tempat kita. Di Mesir tak ada mukena, di Maroko tak ada mukena. Orang Maroko pakai baju panjang, gamis, asal tertutup, tapi jangan terbuka. Apa boleh jamaah yang tadarus di bulan dibayar diberi upah dari masjid? Kawan saya, kalau sudah tak ada duit beli rokok, akhir bulan beasiswa habis, pergi dia ke masjid. Kemana? Ngapain? Nyetor hafalan ke tiang. Di tiang tu duduk syekh. Syekh duduk. Siapa yang nyetor setengah halaman, kasih duit. Begitu dapat duit, langsung beli rokok. Alhamdulillah, man. Setelah. Tak boleh kau belikan duit ni beli rokok. Aku mau berhenti ni, mat. Tengok. Asal selesai kuliah ni berhentilah. Tengok. Sudah 20 tahun ketemu, masih merokok juga. Bukan anak Riau, anak Medan. Medan ni bandel-bandel. Pas saya ceramah ke Medan, aku sedang di hotel ini, datang dia. Katanya dulu mau berhenti. Itulah, mau berhenti ni, insyaAllah berhenti. Di Mesir, siapa yang nyetor hafalan setengah halaman, 20 pon. Ba'da asar sampai maghrib, syekh duduk. Siapa datang? Datanglah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebenarnya? Kasih. Lu bisalah begitu di tempat kita, duit tu banyak. Mesir tak kaya. Kalau Saudi Arabia kaya, orang bersedekah. Yang hafal Quran suruh duduk mendengarkan hafalan. Bersih hafalan bayar. Motivasi macam-macam. Satu lagi kawan saya yang tadi itu anak Medan, satu lagi anak Palembang. Orang nyetor satu halaman, dia nyetor setengah juz. Rupanya ada cewek cantik situ. Macam-macam, itulah kenakalan anak-anak. Saya alhamdulillah baik. Apa hukumnya membaca Al-Quran pada saat mendengarkan ceramah dan khutbah? Saya ceramah, baca Quran di depan saya. Saya bilang selama saya jadi ustaz inilah orang paling kurang ajar. Macam tak ada waktu aja. Kalau mau baca Quran pergi ke emperan sana. Itu mengejek orang namanya. Ceramah itu dengarkan. Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki, kalau sampai ada orang tak menengok, nah saya sampai hari ini belum pernah mengusir orang. Sampai ada orang tak menengok, mendengarkan, nah diusir, tapi belum. Kalau sampai ada HP berbunyi, saya sampai sekarang enggak. Karena saya berprinsip orang zaman edan sekarang udah mau ke masjid, alhamdulillah. Walaupun ada orang ngobrol depan saya, ya kalau sini saya biarkan aja. Dia mau ke masjid daripada dia minum kamput di luar, daripada main gaple. Bolehkah kita menyimpan uang di bank konvensional? Tak boleh. Haram. Tapi kalau saya simpan di rumah hilang, Pak Ustaz, saya tak khawatir maling. Bini saya ini, Pak Ustaz, gitu. Bang, duit apa nih bang? Duit sial. Kenapa sial? Udah aku sembunyikan, kau dapat juga. Gitu. Tak bisa simpan di rumah, Pak Ustaz. Simpan di bank. Saking banyaknya, disimpan di bank, tapi bunganya jangan diambil. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, Fatwa Kontemporer. Fatwa-fatwa kontemporer, bagus buku itu dibeli, 3 jilid. Sudah dicetak bahasa Indonesia, Gema Ihsani Press, GIP. Bunganya untuk apa? Diserahkan ke 4 lembaga. Yatim, fakir miskin, orang jompo, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, membalikkan duit umat untuk umat. Duit suan, bunga-bunga itu. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak saya nabung, bunga 100 ribu tak pernah saya pakai. 200 tak pernah. Yang 1 juta kemarin, itu agak terdesak sedikit ya. Apakah semua sholat sunat bisa menyempurnakan amalan sholat wajib? Unzuru halagu min tatawu'in. Tengok buku catatan hambaku, ada tak amalan sunatnya? Tengok amalan sunatnya. Qabliyah ba'diyah, sholat dua, sholat witir, sholat tahajud. Fayukammalu, disempurnakan. Kurang makharijul huruf, kurang khusyuk, kurang tumaknina, kurang rukuk, kurang. Nah, itu disempurnakan dengan banyaknya sholat-sholat sunat. Perbanyaklah sholat sunat, tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud. Ketika imam telah membaca ayat, makmum belum selesai membaca fatihah, lalu makmum melanjutkan berhenti dengan mendengar bacaan imam. Sedangkan ada pendapat tidak sah sholat bila tidak membaca fatihah. Siapa bilang tak sempat baca fatihah? Ini telpon nih jalan nangka. Ustaz kalau sholat baca fatihah, kalau Ustaz jadi makmum, saya baca fatihah. Gak sempat baca fatihah Pak Ustaz. Saya bilang sempat, dia bertahan, dia bilang tak sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 15 detik. 15 detik ente bilang tak sampai. Ente gimana baca Fatihah? Fatihah gimana ente baca tak sempat? Oh iyalah Pak Ustaz tutup. Berarti lain dia baca Fatihah. Baca Fatihah macam Muammar ZA lainlah. Seorang imam tidak diharuskan berniat imamah, sedangkan makmum harus memakmurkan. Bagaimana kaitannya dengan innamal a'malu binniat? Usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin imaman. Dia niat jadi imam. Lalu yang tidak disyariatkan niat jadi imam itu apa? Waktu sholat sendiri. Sholat sendiri. Tiba-tiba datang orang mengikut dari belakang. Itu tidak disyariatkan dia di awal itu jadi imam. Usalli fardhal maghrib isya'i arba'a raka'atin imaman. Kau kan sendiri, kenapa? Mungkin ada nanti makmum susulan di belakang. Kalau kita sedang ada makmumnya, kita niat imaman, imam. Apa hukumnya makmum yang tidak kunut ketika imam berkunut? Makmum jahil. 3 imam mengatakan makmum berkunut. Pertama, Imam Ibnu Taimiyah, idza qanatal imam fa qanata. Kalau imam berkunut, kau makmum ikut berkunut. Yang kedua, Imam Hambali, angkat tangan mengucapkan amin. Nassu alaihi Ahmad. Amin. Amin. Amin. Ketiga, Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin, kalau imam saya berkunut, apakah saya berkunut? Angkat tangan mengucapkan amin. Allahumma adina fi man adait. Amin. Tapi ustaz saya mengatakan tidak. Ente mau lawan 3 imam besar nih. Imam Hambali, Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin. Itu jenderal bintang 7 itu. Apa hukumnya baca Quran di atas kubur? Tak boleh, ini kubur, tegak dia di atas kubur. Di samping kubur boleh. Ini kubur, bacanya di samping. Apa dalilnya baca Quran di samping kubur? Kalau ada orang mati jangan cepat-cepat, jangan lama-lama ditahan, cepat-cepat kuburkan. Bacakan pangkal surat, bacakan Al-Fatihah di kebadikan kepala, bacakan ujung Al-Baqarah bagian kaki. Dalil kedua, Abdullah bin Umar berpesan, kalau aku mati nanti bacakan pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah dalam kitab Ar-Ruh, murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu dalil baca Quran di samping kubur. Apakah halal makan minum rokok di atas kubur? Kenapa mesti di situ? Macam tak ada tempat lain. Rumah makan ada, minang main bau ada, asam podeh, pondok bau ada. Apa di kubur tu makan? Apa hukum bikin batu nisan sebagai tanda makam seorang sudah meninggal? Kalau Abdul Somad nanti mati, maka letakkan pada bagian kepalanya batu, pada bagian kakinya batu, tak usah ditulis. Kelilingnya buat aja batu bata di semen. Keliling batu bata di semen, tak usah pakai keramik. Karena kalau pakai keramik mubazir, bagus keramiknya untuk masjid. Oh kalau gitu tak usah pakai batu, jangan. Karena kalau tak pakai batu habis diambil developer. Sudah banyak makam diambil developer di Pekanbaru. Nanti kasih tahu, ini makam Abdul Somad. Membangun makam itu tak sampai haram, makruh. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan haram. Kami ziarah ke makam tuh, kawan saya berbisik, "Mat, ya, kau mau keramik warna apa nanti kalau mati?" Saking banyaknya keramik, amin. Menginjak-injak makam, menduduki makam, li ayya jalisa ala jamratin minanar. Duduk di atas bara api neraka khairun. Duduk di atas bara api neraka, fatuhriqu siyabahu, terbakar bajunya, terbakar kulitnya, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Jangan memijak kubur, jangan duduk. Ini sekarang orang tiga, nginjak kubur, duduk di atas kubur, menjadikan kubur sebagai asbab. Menginjak-injak makam, menduduki kubur, nisan, tak boleh. Apakah ada sumber hadis sahih tentang menalkin jenazah? Hadis sahih. Riwayat siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Bisa kami tengok dalam kitab apa? Talqis Al-Abir. Siapa penulisnya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata dia hadis-hadis tentang talqin mayat sahih. Riwayatnya banyak. Sudah saya kumpulkan dalam kitab 37 masalah populer tentang talqin mayat. Talqin sesudah kubur. Talqin ada dua. Talqin sebelum mati, sedang naik sakaratul maut. Bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Tak ada ikhtilaf. Talqin yang kedua setelah mati, setelah dikuburkan, dianjurkan talqin, dibacakan di atas. Kalau datang si Assalamualaikum, katakan imam untuk yang hidup sebagai nasihat, untuk yang mati sebagai doa. Itu gunanya talqin. Apakah orang yang meninggal tidak wajar misalnya gantung diri, apa rohnya termasuk mati sesat dan tak perlu untuk disolatkan? Orang yang bunuh diri tetap disolatkan. Mana dalilnya? Nabi membiarkan sahabat menyolatkannya, tapi Nabi tak mau menyolatkan. Ya Rasulullah, ini ada orang mati bunuh diri, aku tak mau menyolatkan, kalian aja lah. Nabi tak menyolatkan bukan berarti haram menyolatkannya, karena seandainya haram pasti Nabi larang, jangan solatkan, jangan solat. Nabi tak mau menyolatkan, lizajar, teguran. Tapi sahabat tetap menyolatkannya, kecuali dia sebelum mati murtad. Aku tak percaya Tuhan itu ada. Tiba-tiba besok dia minum kamput, mati. Itu tak layak. Karena dia sudah murtad sebelum bunuh diri. Apakah harus disolatkan orang muslim telah meninggal sementara yang bersangkutan tak pernah solat? Kalau ada orang tak solat, tanya dia, kau tak solat kenapa? Aku sebetulnya mau solat itu, tapi itulah, menunggu pensiun nantilah. Itu orang fasik, tetap disolatkan. Kau tak sholat kenapa? Menurut saya sholat itu tak relevan dengan zaman. Buang-buang waktu saja. Kafir, tak boleh disolatkan. Gugur empat. Tak boleh dimandikan, tak boleh dikapankan, tak boleh disolatkan, tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi kemana? Campakkan ke Sungai Siak atau serahkan ke Santa Maria. Apakah sama sebutan gharim pengurus masjid dengan gharim bagi orang yang utang? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin. Gharim orang yang dilit utang. Sedangkan orang yang bertugas di masjid bukan gharim. Lalu siapa dia? Petugas masjid. Jangan pakai istilah gharim. Mana petugas masjid? Lebih bagus. Petugas masjid, petugas partai. Apa yang namanya menutup aurat bagi wanita itu harus memakai cadar? Perempuan wajib pakai cadar, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Wajib pakai cadar. Kata Syekh Albani, perempuan tak wajib pakai cadar karena wajah tak aurat. Tengok, Syekh Albani mengatakan tak wajib pakai cadar. Syekh Utsaimin katakan wajib pakai cadar. Ustaz condong ke mana? Saya jalan pertengahan. Yang pakai cadar bagus. Mahasiswi di lokal saya pakai cadar bagus. Mahasiswi bagus pakai cadar supaya dosen itu tak jelalatan matanya. Anak-anak gadis bagus pakai cadar. Cuman yang pakai cadar ini kasihan kita pas dia makan apa. Cuman caranya Pak Ustaz, di blender nasi itu sudah pakai pita. Mahasiswi yang pakai cadar keluar dari lokal saya. Menangislah mahasiswi tadi masuk ke ruangan saya. Waktu itu saya punya jabatan sekretaris LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Saya mengundurkan diri karena sejak saya di situ mutu tak naik-naik, saya keluar. Kamu kenapa? Dosen saya melarang saya masuk, Pak, karena saya harus buka cadar. Saya tak mau buka cadar. Saya merekom kamu menghadap ke rektor. Rekom Lembaga Penjamin Mutu, kamu boleh menghadap rektor bahwa ini dilah. Rektor memenangkan dia. Dia boleh pakai cadar. Mahasiswa harus, dosen harus mengizinkan pakai cadar. Bagus. Kenapa orang pakai cadar dilarang? Pakai cadar dibisik-bisik. Tengok tuh teroris. Yang celana sempit didiamkan. Dia pakai cadar bagus. Cuma saja Bapak Ibu kalau ada anaknya bercadar, bawa kawan periksa. Mana tahu bercadar berkumis. Karena kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Waspadalah. Apakah termasuk syirik apabila ingin mulai usaha kegiatan dengan cara berdoa sambil menyebarkan air garam? Menyebarkan air garam untuk mengusir hantu dalam sebagian riwayat. Karena katanya takut dengan hantu, sebarkan air garam. Boleh. Menyebarkan minyak wangi. Minyak wangi untuk memanggil malaikat. Makanya dalam majelis zikir, majelis salawat dihidupkan ud. Wah, itu majelis Habib saya kemarin manggil hantu. Bukan. Di Makkah itu ud, harum-haruman. Karena malaikat suka harum-haruman. Innal malaikata tata'azza. Jangan makan bawang merah, makan bawang putih langsung ke masjid. Karena malaikat tak suka, tersakiti. Malaikat mencium bau. Tapi bau yang harum-harum dia suka. Tapi kalau dengan menghidupkan itu untuk memanggil hantu jembalang tanah, suster ngesot, nyiblorong, sundel bolong, tak boleh. Apakah sah hukumnya seorang berwudu dalam keadaan tak berpakaian lengkap atau dalam keadaan telanjang? Wudunya sah, tapi tak afdol. Afdol seelok-elok, sebaik-baik yang beradabnya berwudu tetap menutup aurat. Laki-laki pakai anduk, pakai sarung. Mandi pakai basahan. Makin ke ujung makin tebal. Bagaimana sikap kita sekarang, Ustaz? Ustaz kita dikeroyok sebanyak-banyak kafir, munafik, Habib Rizik dikeroyok. Bagaimana sikap kita? Yang sanggup menumpahkan darah untuk Habib Rizik, birruh waddam. Habib Rizik dibunuh, kami siap sumpah darah. Mereka saja orang kafir kalau diganggu, cap sampel darah. Kenapa orang Islam tak berani menumpah darah? Kebenaran disakiti, kita harus membela. Birruh waddam. Tak sanggup saya, Pak Ustaz, doa. Ya Allah, berikan umur panjang Habib Rizik, kuatkan dia, semangatkan dia, lindungi dia. Doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Berdoa pun tak mau, parah betul, tipis betul pergaulan. Pak Ustaz, apa maksud surat Al-Isra, mukjizat Nabi Musa ada 9? Mukjizat Nabi Musa alaihissalam kalau dihitung-hitung-hitung-hitung detil-detil-detil. Kalau mau dihitung-hitung sedetil-detilnya, maka dihitung-hitung orang, tongkat berubah menjadi ular. Lautan bisa memerah menjadi darah, maka disebut dengan Red Sea. Red, merah, sea, laut, Bahrul Amar. Sampai terkejut Fir'aun nengok. Kemudian lautan terbelah, kemudian turun awan, kemudian turun makanan manna wassalwa, kemudian pula mendapatkan Taurat, kemudian pula turun Qummala wadzafadi'a, datang penyakit gatal-gatal, musuh-musuh Nabi Musa, datang penyakit bisul, kemudian pula datang dzafadi', katak, tiba-tiba datang ke istana itu katak-katak segala macam, kemudian pula sampai dia selamat, kemudian dia membawa Taurat dalam bentuk, kemudian dia turun mereka dalam keadaan durhaka, kemudian itu semua kalau dihitung ada 9. Jika ibu meninggal dan meninggalkan perhiasan, apakah itu hak bapak? Apakah itu hak bapak atau suaminya saja? Seorang perempuan meninggal, perempuan meninggal, ada punya cincin, emas, gelang, rantai, berapa semuanya? Sekilo. Siapa yang berhak terhadap yang sekilo itu? Yang pertama, suaminya dapat seperempat kalau tak ada anak. Kalau ada anak, setengah. Dah, suami. Siapa lagi yang dapat? Anak laki-lakinya. Kalau ada anak laki-lakinya, anak laki-laki habis itu semua untuk dia. Kalau ada anak perempuan dapat satu bagian, anak laki-laki dapat dua bagian. Kalau ada maknya, maknya dapat. Kalau ada ayahnya, ayahnya dapat. Maknya tak ada, ayahnya tak ada. Ahli warisnya siapa saja? Ahli warisnya suaminya sama anak. Suami dapat seperempat, sisanya bagi anak laki-laki, dua kali bagian anak perempuan. Sama dengan tanah, kebun, emas, pokoknya itu sama pembagian harta warisan bagi ahli waris kalau seorang perempuan meninggal. Pak Ustaz, apa itu tasawuf? Tasawuf diambil dari kata safa. Safa artinya suci. Man safa qalbuhu lillah, hatinya suci karena Allah. Kenapa? Karena orang tasawuf itu mensucikan hati. Sucikan hati dari riya, dari sum'ah, dari takabur, dari kufur, dari nifak. Setelah hati bersih, diisi dengan ridha, qana'ah, zikir, muhasabah. Setelah itu barulah Allah memberikan pencerahan dengan tajalli. Adapun tasawuf manunggaling kaula Gusti menyatu dengan Tuhan. Tasawuf kita adalah tasawuf sunni, tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Junayd Al-Baghdadi. Tiga rukun ahlu sunnah wal jamaah. Dalam bidang akidah, Ash'ari Maturidi. Dalam bidang fikih, fikih empat mazhab. Dalam bidang tasawuf, Junayd Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Tasawuf sunni berdasarkan Quran dan sunnah. Adapun yang menyatu dengan Tuhan, kalau sudah pejam mata berzikir tak lagi solat. Kata Ustaz Somad, solat. Ah, Somad itu kulit-kulit kitab, belum putih makrifatnya. Bukan itu tasawuf. Tarekat Pak Ustaz, tarekat itu adalah cara, metode berzikir. Kebetulan cara itu diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, disebut tarekat Qadiriyah. Kebetulan diriwayatkan oleh Abu Hasan Syazili, disebut tarekat Syaziliyah. Kebetulan dibuat oleh Bahauddin Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah. Kenapa mesti ada suluk? Pelatihan. Kenapa mesti ada puluk? Sama macam orang LPG, suluk 10 hari. Kenapa selama suluk itu tak boleh makan daging? Karena kalau dia makan daging, libido seksualnya naik. Kalau libido seksualnya naik, tak bisa berzikir, menengok aja gatal. Tapi kalau dia makan sayur, bukan seumur hidup makan sayur. Selama pelatihan itu saja. Kenapa dia pakai pakaian putih? Nabi suruh pakaian putih. Kenapa dia senantiasa berwudu? Nabi nyuruh berwudu. Melatih-latih. Salat sunat tak boleh tinggal. Salat sunat duha, salat sunat witir, salat sunat tahajud, berzikir. Kenapa pakai kelambu? Banyak nyamuk. Ada dua orang anak angkat yang berlainan jenis kelamin, berlainan orang tua. Anak ini diangkat dari bayi oleh keluarga yang tak punya keturunan. Yang saya tanyakan, setelah anak ini balik, apakah bersentuhan setelah berwuduk batal? Anak angkat dengan bapak angkat batal, anak angkat dengan mak angkat batal, sesama anak angkat batal. Makanya kalau bapak mau mengangkat anak, angkatlah keponakan bapak yang perempuan. Kalau ibu mau mengangkat, angkatlah keponakan ibu yang laki-laki, supaya nanti dia menjadi mahram bagi ibu, yang perempuan menjadi mahram bagi bapak. Yang sudah terlanjur sekarang anak itu gadis, suruh dia tutup aurat, hati-hati jaga. Jangan sampai kita rusak amal ibadah gara-gara itu. Bagaimana dengan ayah ibu angkatnya? Sahkah wuduknya kalau bersentuhan dengan anak angkat? Batal, dia tak mahram. Sudah macam mana saya? Macam tak bisa. Orang tua ibu saya semasa hidupnya pernah berkata kepada saya, bayarkan gantikan puasa ibu nak, wajib sunahkah saya menggantikannya? Wajib. Dalilnya, man mata siapa yang mati wa alaihi siamun punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Siapa yang mati? Ninggalkan utang puasa, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Mak kita masih hidup tanya, mak meninggalkan puasa berapa kali? Waktu aku mengandung engkau 90 hari aku tak puasa. Tahun pertama aku mengandung engkau 30 hari. Tahun kedua aku menyusukan engkau 30 hari. Tahun ketiga engkau nyusu 2 tahun. Tahun keempat adik kau pula lahir. Saya sholat subuh di rumah. Saya mau melaksanakan sholat sunat fajar, tapi di masjid muazin sudah komat. Sahkah sholat sunat fajar saya lakukan? Saya husnuzon, ini perempuan. Karena kalau laki-laki sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Kalau perempuan di masjid, di rumah, perempuan di rumah, di masjid sudah iqamat, maka dia tetap qabliyah subuh. Usolli sunnatas subuhi rakaataini qabliyatan, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallah. Setelah itu dia salat sendirian. Surat apa yang paling tepat untuk salat sunat taubat? Ayat yang paling panjang itulah baca. Yang paling panjang ayat saya qul huwallah qul huwallahu ghafirunnas, itulah baca. Nabi tak pernah batasi ayat apa paling banyak. Alhazinia al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Allahumma ij'alna minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ij'alna, Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal dan penuh berkah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya kami bisa melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Allahumma ij'alna nafi'ina li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li dinina. Jadikan kami orang-orang yang bermanfaat bagi kedua orang tua kami, bagi pasangan hidup kami, bagi anak-anak kami, bagi agama kami dan bagi bangsa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Sehatkan, berikan ilmu kami yang berkah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rizqi kami. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ansur man nasaraddin. Tolong saudara kami yang menolong agamamu ini ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Tolong kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah bencana ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Falastin wa fi Suriah wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma damir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuhmu, musuh agamamu ya Allah. Allahumma farrik jama'ahum wa syattid samlahum. Hancurkan persatuan mereka, rusak barisan mereka. Allahumma la'anum la'anan tawila. Laknat mereka dalam laknat yang berkepanjangan ya Allah. Saudara kami yang masih mungkin menerima hidayah, Allahumma adi qawmana fa'innahum la ya'lamun. Berikan kami, berikan mereka hidayah karena mereka melakukan kesalahan karena tak tahu ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faita alal husni labaqa fal wardu tadawwa wa tanqa hasin ya rabbulana al-khuluqa. طيره فلا يحيد زقا أفيت عنه.